Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah bi ni'mati tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya, dengan taufiknya, dengan pertolongannya, amal ibadah dapat dilaksanakan dan disempurnakan. Kita berkumpul lagi pada kesempatan kali ini bersama Riyadus Salihin, bersama salah satu kitab yang sangat fenomenal, sangat dikenal, dan terbukti memberikan sumbangsih, memberikan warna indah di tengah-tengah kehidupan umat dari waktu ke waktu. Dan Allah kasih kemudahan dan pertolongannya sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini untuk mempelajari kitab tersebut. Dan sekali lagi mempelajari karya ulama yang diakui di sudah terbukti itu adalah sebuah kenikmatan. Dan itu harus kita yakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada harta. Ilmu itu lebih mahal daripada hal-hal duniawi. Dan harus terlihat dari sikap kita, harus terlihat dari rasa syukur kita, harus terlihat dari praktek kita pada saat kita mendapatkan ilmu dan seterusnya. Atau kalau kita yakin ini adalah sebuah hal yang sangat mewah, ini lebih mahal daripada harta, maka rasa syukur kita harus lebih dibanding kita mendapatkan harta duniawi. Dan itu yang menjadi PR besar kita. Bukan hanya belajar, tapi bagaimana mensyukuri kesempatan belajar, mensyukuri ilmu yang diberikan. Karena kalau tidak, maka akibatnya fatal. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Namun kalau kalian kufur, kufur nikmat, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, selalu minta pertolongan kepada Allah. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan kembali bersama bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan kita masuk ke hadith Usama. Hadith Usama, hadith yang ketujuh dalam bab ini. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala diberikan taufik oleh Allah SWT untuk memasukkan hadith-hadith yang penting dalam setiap babnya dan bermanfaat buat kita semua. Hadirin Allah muliakan, mari kita bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita, kaum muslimin, dan seluruh jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa'an Usamah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dan dari Usamah radhiyallahu ta'ala an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kumtu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ. Dan ternyata mayoritas yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang masakin, orang-orang miskin. وَأَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ. Dan orang-orang yang memiliki kekayaan dan memiliki harta itu tertahan. Orang-orang memiliki harta, memiliki kekayaan itu tertahan. Tertahan, hadirin sekalian. Jadi mayoritas yang masuk adalah orang-orang miskin. Dan orang-orang kayanya, orang-orang yang punya banyak hartanya, mereka tertahan. Lalu uqumtu ala babin nar. Mana? Ghaira anna ashabin nar qad umira bihim ila nar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan penduduk neraka dari mereka telah diperintahkan untuk menuju neraka. Sudah diperintahkan menuju neraka. Uqumtu ala babin nar. Dan aku berdiri di depan pintu neraka. Fa idza amatu man dakhalaha an-nisa. Dan ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah wanita. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi coba renungkan hadis Usama ini. Nabi SAW mengatakan, aku berdiri di pintu surga. Ternyata mayoritas penghuninya adalah masakin. Mayoritas penghuninya adalah orang-orang miskin. Adapun orang-orang kayanya tertahan. Dari sini kita bisa menarik pelajaran-pelajaran penting yang dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama, sekali lagi, mayoritas penghuni surga adalah orang miskin. Dan yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bahwa orang-orang fukara, orang-orang miskin, fil ghalib aqrabu ila al-ibadati wa khasya lillahi min al-aghniya. Karena banyak orang-orang miskin dan orang-orang fakir itu lebih dekat pada ibadah. Lebih mudah khusyuk. Lebih mudah dan lebih dekat takut kepada Allah. Dibanding banyak orang kaya. Itu maksudnya. Bukankah Allah berfirman, kata para ulama, dalam surat Al-Alaq ayat 6 dan 7, kalla innal insana layatogha arra'ahu stagna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan dia akan melampaui batas? Arra'ahu stagna. Ketika ia melihat dan merasa dirinya serba cukup. Jadi manusia akan melampaui batas ketika dia merasa dirinya sudah cukup. berkecukupan, serba cukup. Nah, di kondisi apa manusia rentan merasa dirinya serba cukup? Pas kaya atau pas lagi miskin, hadirin? Pas kaya. Pas lagi banyak duit atau pas lagi gak punya uang? Pas lagi sehat walafiat atau pas lagi sakit? Dan ketika seorang manusia merasa dirinya serba cukup, disitulah dia akan melampaui batas. Kata siapa? Kata pencipta manusia, Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang terjadi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia akan melampaui batas saat dia merasa dirinya serba cukup. Ketika manusia merasa dirinya serba cukup, dia merasa gak butuh. Ketika dia merasa gak butuh, dia akan sulit nurut. Dia akan sulit patuh. Bahkan dia cenderung untuk merintah-merintah, bukan diperintah. Makanya rasa butuh sama Allah itu penting. Sehingga kita nurut sama Allah. Merasa diberikan kenikmatan, diberikan fasilitas, diberikan anugerah itu sangat penting. Kan begitu, hadirin. Kapan karyawan dengan senang hati diperintah dan dilarang? Ketika dia merasa butuh uang, butuh pekerjaan. Maka dia melamar, lalu konsekuensinya kamu harus taat ya, siap karena saya butuh. Kalau dia sudah merasa serba cukup dari A sampai Z, kira-kira dia akan nyari itu enggak? Mau enggak dia diperintah-perintah? Mau enggak dia dilarang-larang? Enggak mau. Saya bisa ngerjain itu sendiri kok. Jadi sebenarnya bukan tentang kaya dan miskinnya, tapi kondisi miskin itu lebih memudahkan orang untuk meresapi hakikat ini. Sebagaimana kekayaan seringkali melupakan orang bahwa dia itu hanya hamba yang tidak punya apa-apa, bahwa ini semua titipan dan dia sangat butuh kepada Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wahai manusia kalian itu sangat butuh kepada Allah. Buah hartanya, apa yang dia punya tidak akan bisa mencegah dia dari apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan. Banyak kapan orang yang punya banyak uang seringkali bersimpuh kepada Allah ketika dia sadar hartanya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang bisa menyembuhkan dia hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya dia merasa butuh kepada Allah, dia ambil air wudhu, dia sujud, dia nangis kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ketika orang-orang kaya memiliki mental seperti ini, merasa butuh kepada Allah, merasa kerdil di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah, dan rasa hina, rasa kerdil, rasa butuh, dan merasa bersyukur karena yang ngasih semua itu adalah Allah, bergabung menjadi satu, maka mereka menjadi ahli-ahli ibadah dan bisa jadi mengalahkan banyak orang fakir dan orang miskin. Dan itu yang terlihat dari sebagian sahabat-sahabat besar yang kekayaan mereka, kekuasaan mereka, fasilitas dunia mereka tidak mencegah mereka dan tidak menghambat mereka menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Sebut saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an, Zubair bin Awam radhiyallahu taala an, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita diuji dengan kemiskinan dan kefakiran, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena ini adalah kondisi yang lebih memudahkan kita untuk dekat sama Allah, merasa butuh sama Allah, ibadah kepada Allah, dan takut kepada Allah. Dan itu pun juga gak lama kok. Bahkan apabila seseorang itu dari lahir sampai meninggalnya miskin terus, gak lama. Dunia kan gak lama. Tapi akses untuk ibadah itu dimudahkan, itu akan membuat kita bahagia dalam kekekalan kita nanti di akhirat, dan kenikmatan kubur yang bisa jadi ratusan tahun. Adapun kalau kita diuji dengan kekayaan, maka kita harus sadar bahwa ujian ini gak mudah, dan kita rentan untuk merasa serba cukup, sehingga membuat kita tidak dekat dengan Allah, tidak mendekat kepada Allah, tidak nurut dan patuh kepada Allah, berpotensi. Maka sadarlah akan potensi tersebut. Kita harus siaga, kita harus hati-hati. Lalu tetaplah menumbuhkan rasa butuh kepada Allah, walaupun kita kaya raya. Tetaplah merasa rendah di hadapan Allah. Sehingga dengan itu kita bisa selamat dengan ujian kekayaan. Karena baik kekayaan dan kemiskinan semuanya sama-sama ujian. Sebagaimana yang telah kita jelaskan hadirin. Karena semua dinamika kehidupan itu kan ujian. Surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya, warna-warninya, pasang surutnya, kaya dan miskinnya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Untuk menguji. Lalu coba kita buka ayat yang lain, surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Al-Anbiya ayat 35, وَنَبَلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan duniawi, dengan kemiskinan dan kekayaan, dengan sakit dan sehat, dan semua hanyalah ujian. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, dan kalian akan dikembalikan kepada kami dan hanya kepada kami. Manabulukum bisyari wal khairi fina, kami akan uji kalian dan uji dengan keburukan dan kebaikan, dengan kemiskinan dan kekayaan, dengan strata sosial yang rendah dan strata sosial yang tinggi. semuanya ujian. Bisa gak kita istiqomah merasa butuh sama Allah? Bisa gak kita istiqomah merasa fakir di hadapan Allah? Bisa gak kita istiqomah merasa rendah di hadapan Allah? Sekali lagi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian. Lihat ayat ini. Kami akan uji kalian dengan kesulitan dan atau dengan keburukan dan dengan kebaikan. Dan semuanya adalah ujian. Di antaranya adalah ujian merasa fakir di hadapan Allah. Merasa miskin di hadapan Allah. Merasa inna lillah, kita semua ini milik Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 15. Surat Fatir ayat ke-15. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, lihat, wahai manusia, kalian itu fakir dan butuh kepada Allah. Dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Lihat ayat ini. Kalian, wahai manusia, kalian itu fakir di hadapan Allah. Saya ingin tanya, ini manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang namanya manusia miskin semua secara kasat mata? Enggak. Kan wahai manusia yang kaya dan yang miskin. Wahai manusia yang punya darah ningrat dengan yang biasa-biasa dan golongan bawah. Wahai manusia yang sehat dan yang sakit. Wahai manusia yang berada di atas dan yang berada di bawah. Wahai manusia yang bergelimang harta dan yang gak punya harta. Kalian itu fuqara kepada Allah. Kalian itu fakir di hadapan Allah. Dan siapa yang maha kaya? Wallahu al-ghaniyyul hamid. Dialah Allah yang maha kaya, bukan kalian. Bukan kalian. Kalau kita baca ayat ini dan menerima, berusaha menerima ayat ini ketika tabungan kita saldonya nol, kira-kira lebih mudah gak? Kamu tuh gak punya apa-apa mas. Dia langsung ingat saldonya. Iya, saldoku nol, emang gak punya apa-apa. Yang kaya ini Allah. Ya, setuju. Tapi kalau baca ayat ini dan berusaha dan diminta untuk menerima ayat ini dengan zahir dan batin, di saat saldo 300 miliar, punya 20 rumah di Jakarta, punya 10 gedung di Gatot Subroto, di Tamrin dan Sudirman, terus bilang, kamu tuh gak punya apa-apa mas. Dia orang mikir, dia ngerti saya gak sih? Gimana gak punya apa-apa? Saya punya A, saya punya B, saya punya D. Gak mudah nerima kita tuh miskin ketika kita lagi punya semuanya. Tapi nama-nama besar seperti Abu Bakar bisa, hadirin. Makanya gak berubah sikap beliau. Umar bisa, Uthman bisa, Ali bisa, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Emang ada perubahan sikap sebelum menjadi khalifah dan setelah menjadi khalifah? Gak ada. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, emang ada perubahan sikap? Enggak. Tetap aja merasa butuh sama Allah. Dan itulah hakikat masakin. Makanya ada pun orang miskin, orang fakir yang gak punya duit, dan kefakiran dan kemiskinannya tidak membuat mereka mendekat kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, maka jelas kata para ulama, gak masuk ke hadis ini. Gak masuk ke hadis ini. Sebagaimana orang kaya sekali lagi yang dekat sama Allah, yang merasa butuh sama Allah, ia akan masuk surga. Karena sekali lagi hakikat kefakiran adalah kefakiran kepada Allah. Itu kefakiran yang dipuji dan yang terpuji. Ini Fatirah 15, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian itu fakir dan butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyyul hamid. Dan Allah Maha Kaya dan terpuji. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, hadirin. Ayat hadis ini juga menjelaskan bahwa penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Dan para ulama mengatakan ini seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritu annar. Aku diperlihatkan neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Dan aku dan ternyata mayoritas penduduk neraka adalah wanita. Yakfurna. Mereka kufur. Lalu ditanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayakfurna billah?" Apakah mereka kufur kepada Allah? Nabi SAW mengatakan, tidak. Yakfurna al-ashir. Mereka kufur kepada suami. Wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur kebaikan. Kufur nikmat, hadirin. Kufur nikmat. Hadirin yang memuliakan. Dan perlu kita renungkan hadis ini dengan iman, khususnya ibu-ibu, khususnya wanita. Karena yang bersabda, yang mengatakan ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang gak pernah berbohong, yang selalu amanat. Ya Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak menyampaikan apa yang atau Nabi tidak menyampaikan hawa nafsu beliau, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi yang Nabi sampaikan hanya wahyu. Dan ini keterangan kita lihat ini di dalam buku Riyadhus Shalihin. Dan hadirin Allah muliakan. Dan yang perlu kita ingat bahwa hadis seperti ini itu justru karena Nabi kita sama-sama sayang sama wanita, maka diingatkan. Dan tidak ada manusia yang lebih sayang kepada wanita dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun yang lebih sayang kepada wanita dan ibu-ibu dibanding Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb-nya ibu-ibu sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada yang lebih memuliakan wanita dibanding Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Allah dan Rasulnya memuliakan wanita. Memuliakan wanita-wanita beriman. Makanya kita lihat dalam sejarah bagaimana perubahan peradaban wanita setelah Islam itu datang. Ada banyak dari mereka menjadi tokoh-tokoh besar, punya peran di masyarakat, dimuliakan. Dan kalau khususnya ibu-ibu mengikuti kajian wanita, setiap kajian wanita kita sebutkan nama besar wanita sepanjang sejarah. Setiap kajian kita sebutkan satu nama, satu nama, satu nama, satu nama. Biar saudari-saudari kita dan ibu-ibu ini tahu bahwa wanita itu punya peran besar. Dan hadirin Allah muliakan, dan Nabi SAW bersabda, man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang punya tiga anak wanita, lihat tiga anak wanita, yu'wihunna, ia memberikan tempat tinggal kepada anak-anaknya tersebut, wayakfihinna, dan ia cukupkan kebutuhan anak-anak perempuannya, wayarhamuhunna, dan ia sayangi anak-anak perempuannya. Faqad wajabat lahul jannah. Maka dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Dia wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Punya tiga anak perempuan. Dikasih tempat tinggal. Dikasih kamar, dicukupkan kebutuhan mereka, disayangi, disayangi, wajib masuk surga. Lihat pakai kata Nabi wajib. Lalu ada yang nanya, ini menarik. Tenang, tenang. Yang punya dua anak perempuan, tenang dulu. Simak sabda ini. Ini hadis belum selesai. Jadi ya gimana? So, aku kan cuma punya dua. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau punya dua ya Rasulullah? Qala wa thintain. Begitu juga dengan dua anak perempuan. Begitu juga dengan dua anak perempuan. Hadirin Allah muliakan. Bayangkan dua anak perempuan. Udah puas? Mas Hafiz belum? Kenapa? Kenapa mas? Aku cuma punya satu Pak Ustaz. Gimana solusinya? Kayaknya harus program lagi mas. Untuk yang punya satu, simak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Aisyah berikut ini. Manubtu dia min hadil banat bisyai'in. Barang siapa yang diuji dengan bisyai'an, anak-anak perempuan, walaupun syai, walaupun satu, kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya bisyai itu maksudnya satu, minimum satu, artinya satu itu masuk, satu atau lebih gitu maksudnya, satu atau lebih. fa'ahsana ilayhinna. Lalu dia totalitas dalam mendidik anak perempuannya. Kunna lahu sitran minan nar. Maka anak perempuannya itu akan menjadi tabir dari neraka pada hari kiamat. Allahu Akbar. Gimana Mas, sudah puas? Sudah, hari ini saya puas nih Mas. Ini wanita itu dimuliakan hadirin. Justru Nabi SAW sebutkan dalam hadis hari ini, tapi karena sayang sama perempuan, jangan sampai ke sana. Ada pun wanita-wanita yang mengambil pelajaran, mengambil ibrah, lalu mereka bertakwa kepada Allah, lalu mereka menjadi wanita-wanita yang selalu bersyukur dan berusaha bersyukur, maka jelas syurga hadirin. Makanya Allah mengatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi. Man lam ya'rif man lam ya'lamil syarra min al khairi yaqafihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengerjakan keburukan itu, tapi untuk menghindari keburukan itu. Barang siapa yang tidak mengerti keburukan dari kebaikan, rentan dia jatuh ke keburukan tersebut. Jadi hadis-hadis ini penting biar kita menghindari. Jika kita perempuan, hindari, hati-hati. Kenapa nih? Hindari. Kalau kita punya anak perempuan, kita punya istri, jaga istri kita. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan di semua bidang hadirin, yang sukses itu minoritas. Yang sukses itu apa? Minoritas. Cek semua bidang. Jadi tidak perlu berkecil hati atau enggak. Enggak ada yang memuliakan wanita melebihi penciptanya subhanahu wa ta'ala. Dan enggak ada manusia yang lebih sayang sama wanita dibanding Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati pada kufur nikmat. Hati-hati, jangan sampai kita kufur nikmat. Fatal akibatnya. Dan yang bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Surat Saba 13. Jadi apakah mereka masuk maka apakah masuk surga karena gender, masuk neraka karena gender? Bukan. Karena sifat enggak bersyukur. Maka laki-laki yang enggak bersyukur juga berpeluang besar masuk neraka. Laki-laki yang enggak bersyukur berpeluang masuk neraka. Tapi kata Nabi sifat ini lebih rentan ke perempuan. Tapi kalau laki-laki gak bersyukur, rentan masuk neraka. Dan setiap kita kan plus minus. Laki-laki plus minus, perempuan plus minus. Gak ada yang sempurna. Maka hendaknya kita mengetahui kekurangan kita masing-masing, kerentanan kita masing-masing. Apa kerentanan laki-laki dan apa kerentanan wanita? Dalam hadis ini, oh, kerentanan wanita misalnya kufur nikmat, jaga. Dan bagi laki-laki juga jaga. Hati-hati kalau jangan sampai kufur nikmat. Jangan sampai kita kufur nikmat. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, jangan sampai kufur nikmat. Masuk neraka kita nanti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Kalau kalian kufur, adabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Allahu ta'ala alam. Bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.